Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insya Allah ta'ala kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan pendidikan anak usia 0 sampai 7 tahun, yang fase ini sering disebut dengan fase tufulah, yang mana fase ini merupakan fase emas atau masa emas penumbuhan karakter keimanan anak. Fase ini adalah fase yang terpenting dalam sepanjang pendidikan anak, karena fase ini adalah fase pondasi yang merupakan dasar dari ilmu, dasar dari keterampilan yang dimiliki oleh anak. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini tentu saja kita dalam mendidik anak-anak kita kembalikan kepada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak kecil, dalam hal ini adalah fase-fase yang mereka belum tamyiz. Banyak kisah tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah mendidik anak-anak yang usianya adalah usia sekitar balita, yaitu di bawah 7 tahun. Antara lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan sholat, kemudian beliau mendengar tangisan seorang anak kecil, maka beliau yang tadinya ingin memperpanjang sholatnya, akhirnya sholat beliau diperpendek karena khawatir akan memberatkan ibunya. Sebagaimana sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'akumu fis sholah." Sesungguhnya aku melaksanakan sholat, "Uridu an utawwila fiha." Aku ingin memanjangkan sholat, "Fa asma'u buka asobi." Namun aku mendengar tangisan seorang bayi, "Fa atajawwazu fi sholati karohiyata an asuqo ala ummihi." Maka aku pendekkan sholatku karena khawatir akan memberatkan ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 666. Ini banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang mana faedah itu bisa kita jadikan dasar kita dalam mendidik anak-anak kita yang masih kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang anak tersebut menangis. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam justru yang tadinya ingin memanjangkan sholat malah memendekkan sholat. Dan tidak ada kiat dan tidak ada perintah untuk agar anak tersebut itu untuk diam. Namun justru Nabi itu memberikan kelonggaran kepada anak tersebut agar dia itu tuntas, agar tangisnya itu terlampiaskan, sehingga dengan memperpendek sholat dengan harapan ibunya segera akan menggendongnya dan akan menemuinya. Ini salah satu hadis. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika beliau memangku seorang anak dan kemudian anak tersebut kencing di pangkuan beliau, beliau itu tidak langsung mengangkat anak tersebut dengan harapan agar kencingnya tidak mengenai pakaian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menuntaskan dan menunggu sampai anak tersebut itu tuntas kencingnya di pangkuan beliau, kemudian beliau baru mengangkat. Kemudian beliau, kalau yang di pangkuan beliau itu anak laki-laki, beliau memercikinya. Terus kemudian apabila beliau yang kencing di pangkuan beliau itu adalah anak perempuan, maka beliau memerintahkan untuk mencucinya. Jadi anak yang sedang kencing di pangkuan beliau itu ditunggu oleh Nabi, ditetap di pangku oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai betul-betul kencingnya itu telah habis atau keluar semua. Ini dalam hadis yang lain juga disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bermain dengan anak-anak, karena sejatinya bahwa usia di bawah 7 tahun itu adalah masa bermain. Sebagaimana hadis dari Mahmud bin Ar-Rabi, dia berkata, aqaltu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majatan majaha fi wajhi wa nabnu khamsi sinina min talwin. Aku masih ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu semprotan air yang beliau semprotkan dengan mulutnya dari ember ke wajahku dalam keadaan aku berusia 5 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain dengan anak-anak kecil. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam merendahkan dirinya. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menurunkan wibawanya. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bergaul dengan anak-anak kecil dan mendidik mereka. Masih banyak puluhan hadis yang lain yang mana hadis itu menunjukkan muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana Nabi mendidik anak-anak kecil tersebut. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil anak kecil dengan panggilan yang indah. Tidak mengandil dengan panggilan-panggilan yang mungkin akan menyakitkan bagi anak. Antara lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memanggil dengan ya hulam. Itu adalah panggilan kesayangan. Bukan panggilan nama, tapi panggilan kesayangan. Kadangkala kita ketika memiliki seorang anak yang mungkin badannya gendut, gemuk, kemudian orang tua dengan walaupun hanya bercanda kemudian memanggilnya dengan panggilan dut, itu termasuk akan menyakiti hati anak tersebut. Maka kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil anak yaitu dengan panggilan yang indah. Terus kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menghentikan khutbah sejenak untuk menyambut anak kecil yang mendatangi beliau. Ini, beliau betul-betul menghargai anak tersebut. Ada anak kecil yang mendatangi beliau ketika beliau khutbah, kemudian beliau menyambutnya dan turun dari mimbar beliau. Terus kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga sering sekali memuji anak-anak. Hasil karya dari anak-anak, prestasi dari anak-anak dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin bagi ukuran orang dewasa itu enggak ada apa-apanya. Namun ini sangat berarti sekali bagi anak tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menghargai permainan anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan anak-anak dari gangguan setan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan menjaga anak agar tidak keluar bermain ketika menjelang malam. Ketika maghrib, karena setan itu berkeliaran. Dan masih ada beberapa hadis yang lain yang menunjukkan muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil. Antara lain sebuah hadis dari Abdullah bin Saddad. Dari ayahnya dia berkata, Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatil Isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid untuk salat Isya atau duhur atau asar sambil mengajak salah satu cucunya Hasan atau Husain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam maju ke depan untuk mengimami salat serta menempatkan cucunya di samping beliau. Lalu Nabi mengangkat tangannya untuk takbiratul ihram untuk memulai salat. Ketika sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujudnya begitu lama. Kemudian Sadat itu berkata, "Karena sujudnya lama, jadi saya diam-diam mengangkat kepala saya untuk melihat apa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ternyata saya melihat cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang menunggangi punggung Nabi yang sedang sujud. Kemudian setelah menyelesaikan sholat, orang-orang bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau sujud begitu lama sekali hingga kami menyangka telah terjadi sesuatu atau engkau sedang menerima wahyu." Rasulullah menjawab, "Tidak terjadi apa-apa. Hanya tadi cucuku menunggangiku. Aku tidak ingin memburu-burunya hingga dia menyelesaikan mainannya dengan sendirinya. Kemudian aku baru mengangkat kepala." Dari beberapa hadis yang tadi telah disebutkan bagaimana Nabi mendidik anak-anak kecil, maka kita bisa mengambil faedah dari hadis-hadis tersebut bahwa pada usia ini adalah usia bermain anak-anak. Pada usia ini adalah usia bagaimana Nabi SAW menjaga agar hati anak itu tidak terluka. Pada usia ini anak-anak tidak memiliki tanggung jawab atau beban syariat. Mereka tidak dituntut untuk beradab karena masih kecil, walaupun mereka ngompol di pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak dituntut beradab untuk tidak menangis. Mereka tetap ditunggu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menangis sepuasnya di masjid, dan Nabi tidak menahan tangis anak tersebut. Ini menandakan bahwa Nabi SAW itu ingin membahagiakan mereka, tidak melukai hati mereka. Ini. Nah, dari ini semua, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam pendidikan anak usia 0-7 tahun ini, yang Nabi lakukan adalah, yang pertama adalah Nabi berusaha menuntaskan egosentris anak-anak. Apa itu egosentris? Egosentris itu adalah sifat pada diri anak yang mana anak merasa bahwa dirinya lah yang paling penting, paling penting di antara semua orang. Bahkan dirinya merasa bahwa dirinya adalah pusat dari alam semesta. Semuanya tidak penting, yang terpenting adalah aku. Sebagaimana tadi ketika cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik di punggung beliau, dia tidak peduli bahwa itu adalah sedang sholat. Yang sholat adalah imamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makmumnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum, tapi dia enggak peduli. Bagi dirinya yang paling penting adalah dirinya, bahwa dia sedang bermain, itu adalah paling penting. Ini yang disebut dengan egosentris, dan itu ternyata dituntaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi itu tidak ingin memburu-buru tadi sebagaimana hadis tadi, sampai anak tersebut tuntas untuk bermain. Tentang egosentris ini perlu diketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa dengan tuntasnya egosentris ini ada beberapa manfaat. Antara lain munculnya rasa percaya diri pada diri anak. Munculnya rasa percaya diri pada diri anak. Rasa percaya ini sangat, percaya diri ini sangat penting. Ketika kelak diharapkan rasa percaya diri adalah sebuah kekuatan untuk mempertahankan akidah. Tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, tidak mudah dipengaruhi oleh subhat-subhat yang ada. Karena apa? Rasa percaya diri yang muncul, dia akan berpegang teguh dengan apa yang menurutnya adalah sudah benar dan diyakini benar, dikembalikan kepada Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan pertahankan. Ini egosentris. Terus kemudian dengan tuntasnya egosentris ini, seseorang akan terhindar dari banyaknya luka, luka batin atau luka psikis. Sebab egosentris anak yang terhalangi, seandainya ada anak yang sedang menangis kemudian dimarahi, maka dalam hatinya akan tersakiti dan egosentrisnya tidak tuntas, dan luka ini bisa jadi akan terbawa sampai dia dewasa. Apabila luka ini terbawa sampai dewasa, maka pada saat orang itu sudah dewasa dan belum tuntas sebelumnya, maka rasa atau egosentrisnya tidak tuntas ini menjadi sebuah inner child, sifat kekanak-kanakan yang ada pada diri orang tua, yang membuat orang tua yang umurnya sudah dewasa namun kadangkala memiliki sifat atau mental yang belum dewasa akibat luka psikis masa lalu. Seperti mudah marah, mudah tersinggung, ingin menang sendiri, gak mau mengalah, tidak toleransi. Itu sebenarnya adalah sifat kekanak-kanakan, namun terbawa sampai dewasa karena apa? Egosentris yang tidak tuntas. Terus kemudian dari tuntasnya egosentris ini, antara lain dari hadis tadi bisa kita simpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menumbuhkan imaji positif. Maksud dari imaji positif ini bahwa anak berprasangka bahwa yang dia alami itu adalah positif. Yang dia alami adalah positif. Dia akan berprasangka bahwa orang-orang yang ditemuinya itu adalah orang-orang yang baik karena tidak melukai hatinya. Dengan persepsi positif ini, anak akan berprasangka ketika dia menangis di masjid kemudian dituntaskan, maka dia akan berprasangka bahwa masjid itu tempat yang menyenangkan bagi dia. Demikian juga ketika sedang ada sholat berjamaah kemudian tiba-tiba ada anak menangis, sebagaimana hadis tadi Nabi kemudian memperpendek sholatnya, itu diharapkan anak akan muncul imaji positif bahwa ternyata sholat itu sesuatu yang menyenangkan. Termasuk ketika cucu Nabi yang sedang main di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sampai selesai, sampai tuntas, sampai anak itu turun sendiri kemudian Nabi baru bangkit dari sujud, itu akan memunculkan pada diri anak tersebut ternyata sholat itu mengasihkan. Ini akan melekat pada diri anak. Karena perlu diketahui bahwa anak usia ini, usia sebelum tamyiz ini adalah puncak-puncak imajinasi, di mana pikiran bawah sadar anak terbuka lebar-lebar. Maka perkara-perkara yang kadangkala tidak masuk akal, perkara-perkara yang kadangkala bagi orang dewasa ini enggak bisa diterima, tapi anak ini bisa menerima. Nah, dengan puncaknya imaji ini, maka kesempatan bagi kita yaitu untuk menanamkan keimanan pada diri anak. Karena perlu kita ketahui apa sebenarnya makna iman itu. Iman itu adalah keyakinan yang ada dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, tentu saja mendidikan keimanan itu tidak langsung dimulai dengan anggota badan, yaitu dengan pembiasaan, tidak langsung dengan pengetahuan, yaitu langsung diajarkan, namun dimulai dari hati terlebih dahulu. Hatinya disentuh sehingga akan menganggap, akan ada persepsi positif bahwa Islam itu sesuatu yang sangat indah. Nah, oleh karena itu masa-masa ini sering disebut dengan masa emas penumbuhan karakter keimanan. Inilah kesempatan untuk menanamkan keimanan pada diri anak. Mumpung pikiran bawah sadar anak terbuka lebar-lebar, semua perkara-perkara yang tidak masuk akal pada diri anak usia ini dia akan meyakininya. Maka tidak heran anak-anak kecil ini meyakini bahwa Superman itu nyata karena mereka melihat di televisi. Batman itu nyata. Apabila mendengar adanya hantu, hantu itu nyata bagi anak seperti ini. Maka kesempatan ini jangan sampai kemasukan-kemasukan sesuatu yang seharusnya tidak penting atau membahayakan pada diri anak. Maka kesempatan ini adalah kesempatan orang tua untuk memberikan atau memberikan masukan-masukan kepada anak ini sehingga yang masuk pada pikiran bawah sadaran itu sesuatu yang baik. Antara lain apa? Yaitu keimanan. Iman kepada apa? Sebagaimana disebutkan dalam rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Rukun iman ini adalah pelajaran pertama yang diberikan kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak TK atau PAUD, inilah yang sebenarnya diberikan. Bukan mereka diminta untuk segera menghafal, tetapi kita fasilitasi mereka agar rukun iman tadi itu betul-betul menancap pada hati anak dan masuk melalui pikiran bawah sadarnya tadi. Antara caranya bagaimana? Sebagai contoh, anak usia ini itu seyugianya itu selalu bersama dengan orang tuanya. Pada usia ini itu ada istilah bahwa 7 tahun 24 jam bersama ananda. Ini dilakukan oleh orang tua pada usia anak 0 sampai 7 tahun ini. Ini fase-fase emas untuk penumbuhan keimanan, maka orang tuanya lah yang sebenarnya mendapat kesempatan emas untuk menanamkan keimanan pada diri anak. Contohnya ketika kita berjalan melihat matahari terbit dan anak itu terkagum-kagum dengan matahari itu, maka kita katakan, "Nak, yang menciptakan matahari itu adalah Allah." Karena pikiran bawah sadar anak itu terbuka lebar, maka dia akan meyakini bahwa Allah itu Maha Besar, bisa menciptakan matahari yang begitu manfaat bagi dunia ini. Ketika anak bermain di tepi pantai, bermain air dengan senangnya sampai lupa waktu, ini kesempatan kita untuk menanamkan tauhid pada diri mereka. Kita katakan kepada mereka, "Nak, ini air yang menciptakan Allah." Maka anak akan terkagum. Dengan air begitu saja anak akan kagum, apalagi terhadap yang menciptakannya. Jadi kesempatan kali ini kita kuatkan tauhid rububiyah anak. Karena kita mengenalkan tauhid pada anak ini, mengenalkan iman kepada anak ini melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah anak usia ini untuk mengenal alam semesta. Mengenal alam semesta itu bukan harus piknik ke tempat-tempat dan jauh. Bisa kita mengajak mereka ke sawah, bisa kita mengajak melihat ikan di got, bisa mengajak ke tepi sungai, bisa mengajak mereka ke pasar, ketemu orang-orang, mengajak mereka ke masjid, ke sekolah, mengunjungi saudara, mengunjungi kakek nenek. Itu termasuk mengenal alam semesta. Dan kesempatan mengenal alam semesta ini ketika mereka kagum terhadap sesuatu, kita katakan bahwa itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita ceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikat. Bahwa malaikat itu memiliki tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak akan meyakininya. Demikian juga kita cerita tentang kitab-kitab Allah, cerita tentang rasul-rasul Allah, cerita tentang surga, cerita tentang takdir Allah yang baik. Maka anak akan meyakini kalau dia sudah mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, itulah rukun iman sebenarnya adalah perkara-perkara yang gaib, yang tidak tampak. Maka kesempatan itu kita tanamkan pada diri anak. Maka orang tua janganlah tergesa-gesa. Usia 0 sampai 7 tahun langsung dilatih syariat. Langsung dikenalkan dengan bagaimana bacaan-bacaan sholat tanpa didahului dengan anak tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala dulu, kemudian akhirnya anak mencintai sholat. Ketika kami masih remaja, yaitu menjelang balig, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'allamanal iman qoblal Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami iman terlebih dahulu sebelum mengajarkan Al-Qur'an. Tsumma ta'allamanal Qur'an fazdadna bihi imanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Qur'an dan bertambahlah iman kami karena kami belajar Al-Qur'an. Jadi sudah merupakan nas, dan nas-nas yang menunjukkan hal tersebut adalah sahih, bahwa pendidikan keimanan itu adalah pendidikan awal, prioritas utama pendidikan pada seorang anak. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita perhatikan analogi atau permisalan ketika kita membangun sebuah bangunan, tentu saja kita membangun sebuah bangunan itu yang kita bangun adalah pondasi. Enggak mungkin kita akan membangun atap terlebih dahulu, pondasi paling belakang. Semua ada urutan, ada prioritas. Ketika kita membangun pondasi, kita tahu bahwa itu biayanya besar sekali, mahal, butuh material yang banyak, butuh tenaga yang banyak. Namun setelah pondasi itu jadi, tidak tampak, tidak kelihatan, dan bahkan jarang sekali dipuji oleh manusia. Ketika bangunan itu jadi, jarang sekali orang itu memuji pondasinya. Masya Allah, pondasinya bagus sekali. Yang dipuji adalah yang tampak seperti tembok, kemudian atap, jendela, aksesoris, dan sebagainya. Padahal semua itu tanpa pondasi akan roboh. Namun tidak ada, bahkan hampir tak ada satu orang pun yang memuji pondasinya. Demikian juga pendidikan tentang keimanan ini adalah pondasi bagi anak. Mungkin anak kita enggak hafal apa rukun iman, enggak hafal apa itu rukun Islam, mungkin enggak hafal juz amma. Namun yang perlu kita tekankan adalah mereka meyakini bahwa Quran itu benar. Mereka mencintai Al-Quran, mereka mencintai sholat yang pada waktunya diperintah, maka mereka akan dengan senang untuk belajar dan melakukannya. Namun seandainya sebelum 7 tahun kesadaran anak sudah tumbuh, karakter iman sudah tumbuh pada diri anak, kemudian dia minta untuk belajar sholat, untuk menghafal bacaan-bacaan sholat, tidak mengapa. Itu kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, karena percepatan tumbuhnya karakter pada diri anak. Ini. Apabila sebelum 7 tahun ada anak yang meminta baca tulis hitung, ingin menghafal Al-Qur'an karena cinta Qur'annya sudah tumbuh, dia ingin dengan sendirinya, kita fasilitasi, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum tumbuhnya kecintaan kepada Al-Qur'an, ketertarikan dengan menghafal Al-Qur'an, maka terlebih dahulu kita tunda untuk memberikan target-target kognitif tentang hafalan Al-Qur'an. Maka tumbuhkan kecintaan terlebih dahulu, kemudian baru kemudian berilah target pada mereka untuk hafalan-hafalan yang sifatnya kognitif. Jadi ini masa emas karakter iman usia 0 sampai 7 tahun ini penting, ini pondasi. Maka wahai para pengajar di TK kemudian di PAUD, sesungguhnya tugas kalian semua, tugas para guru TK, guru PAUD itu adalah sangat besar. Itu adalah pondasi yang nanti akan sangat berpengaruh terhadap pendidikan selanjutnya, seumur pendidikan anak. Oleh karena itu perlu kita perhatikan ini, janganlah kita tergesa-gesa, janganlah kita hanya meniru-niru kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang melakukan A, kemudian kita A tanpa melihat apa yang diberikan, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa intuti aktsar ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kalian itu mengikuti apa kebanyakan orang, ya, maka kalian akan mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Hati-hati dengan hanya mengekor, hanya copy paste, hanya meniru-niru tanpa kita tahu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena bisa jadi walaupun kebanyakan orang yang melakukan, karena itu mungkin tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ternyata tidak benar. Oleh karena itu marilah wahai para pendidik semua, ini masa-masa emas, gunakan kesempatan ini, jangan terlewatkan. Usahakan anak usia ini selalu bersama dengan orang tuanya. Ketika mereka keluar, diharapkan orang tua mendampinginya. Karena itu tugas orang tua untuk mendidik mereka. Tugas mendidik tauhid sebenarnya tugas orang tua, karena orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan. Demikian yang bisa anak sampaikan. Mudah-mudahan bisa berfaedah. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Terkait tema pendidikan anak usia 0 sampai 7 tahun atau masa tufulah, di bagian yang pertama yaitu masa emas pendidikan karakter iman. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi Anda, para pendengar Radio Mutiara Quran ataupun radio-radio yang lain yang merilai siaran kami malam hari ini, yang kemungkinan dari radio kita 94,3 FM Cirebon dan Radio Al-Hikmah 98,8 FM Banyuwangi yang ikut merilai siaran kita di malam hari ini, silahkan bagi Anda, para pendengar, kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0895399030417 ataupun dapat melalui di live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Dan kami ucapkan pula selamat menyimak bareng dan nonton bareng untuk para wali santri Sekolah Karakter Imam Syafi'i Semarang dan Sekolah Tahfidz Ibnu Mas'ud Tangerang. Dan baik, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk dari live chat di channel YouTube. Yang pertama datangnya dari Bapak Imam Nawawi. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. "Apakah benar dampak recovery iman pada anak usia 12 tahun yang sebelumnya sudah menghafal Al-Quran hingga kurang lebih 5 juz? Notabene karena sistem paksaan dari sekolah dan di rumah. Kemudian karena sistem recovery ini Ustaz jadi malas murojaah dan menghafal. Apakah benar Ustaz? Dan yang kedua, apakah ada indikator selesainya egosentris anak setelah di recovery imannya Ustaz? Syukran Ustaz, silakan." Pertanyaan dari Bapak Imam Nawawi, semoga Allah selalu menjaga beliau, menjaga beliau dalam mendidik anak-anak dan selalu diberi petunjuk dalam mendidik anak-anaknya. Pertanyaan beliau tentang recovery. Recovery itu adalah perbaikan karakter atau menumbuhkan karakter yang sudah terlewat pada masa emasnya. Sebagaimana tadi disebutkan dalam pembahasan bahwa karakter keimanan dalam hal ini adalah kesadaran, dalam hal ini adalah keikhlasan, kecintaan, mahabbah, itu masa emasnya adalah usia 0-7 tahun. Namun ternyata sampai 12 tahun kesadaran itu belum tumbuh, kecintaan terhadap Quran belum tumbuh, sehingga dia belum cinta untuk menghafal Al-Quran, tidak tertarik. Padahal dia sudah menghafal 5 juz. Nah, 5 juz dia hafal itu dengan sistem paksaan tanpa adanya kesadaran. Nah, akhirnya tentu saja harus ditumbuhkan kembali. Bukan terus akhirnya dilanjut dipaksa sehingga dia harus hafal sampai 30 juz dengan paksaan. Itu akan menjadikan dia tidak ikhlas, tidak sadar, tidak tulus dalam menghafal. Dan ini akan menjadi sia-sia, karena diterimanya ibadah itu dua syarat, yaitu ikhlas dan mengikuti contoh dari Nabi SAW. Maka ketika di recovery ditumbuhkan kembali, itu metodenya itu mirip dengan metode 0-7 tahun walaupun dia usianya 12 tahun. Nah, kemudian di dalam konsep recovery itu ada namanya penuntasan egosentris. Sebagaimana tadi usia 0-7 tahun. Nah, penuntasan egosentris inilah akan menyebabkan adanya euforia. Apa itu euforia? Yang biasanya anak itu mungkin dipaksa-paksa, tiba-tiba egonya dituntaskan, akhirnya dia merasa bebas. Ya, bebas tanpa hambatan, tanpa penghalang. Akhirnya dia akan melakukan apapun yang tadinya dia takut. Takut dimarahi, takut ditekan, takut dipukul. Akhirnya karena di recovery ini egonya dituntaskan, sehingga semuanya dia lakukan. Maka terkesan dia liar. Nah, apakah terus kemudian hal ini akan menghilangkan hafalan yang dia milikinya? Kalau hafalan tadi itu sudah berada di pikiran bawah sadarnya, sudah melekat, maka dengan ditumbuhkan ulang kesadaran itu, maka nanti tinggal melanjutkan. Maka begitu sadar itu tumbuh, maka dia akan melanjutkan menghafalnya dan murojaahnya. Namun dalam hal ini dia menghafalnya bukan atas paksaan, tapi dengan kesadaran yang bersumber dari hatinya yang tulus. Ini yang diharapkan adalah demikian. Jadi itu recovery adalah proses pengulangan. Jadi jika terjadi sesuatu, anak usianya sudah lewat dari tamyiz, namun dia itu belum tumbuh kesadarannya, maka diulang kembali penumbuhan kesadarannya. Kemudian berikutnya, pertanyaan dari Bapak Imam Nawawi tadi bahwa berkaitan dengan masalah recovery tadi, sejatinya itu kalau kita kembalikan kepada fase perkembangan anak, ternyata fase perkembangan anak itu sifatnya fleksibel. Ya, sifatnya fleksibel. Fleksibel maksudnya apa? Walaupun usianya sudah tua sekalipun atau sudah dewasa sekalipun, kalau ternyata karakter keimanan belum tumbuh diulang kembali dan urut. Kemudian setelah itu karakter belajar, setelah itu karakter bakat. Maka pengulangan itu adalah bisa dilakukan, namun urutan itu senantiasa. Namun batasan fase umur itu sifatnya adalah fleksibel, menyesuaikan kondisi anak. Ada yang lebih cepat seperti Imam Syafi'i rahimahullah, ya lebih cepat sehingga 7 tahun Imam Syafi'i itu bisa menghafal Al-Quran. Ada yang mungkin lebih lambat. Sahabat-sahabat yang lain pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang mereka sampai tua tidak hafal 30 juz, tapi mereka semua menghafal. Karena apa? Masing-masing orang itu memiliki percepatan dalam pertumbuhan karakter yang berbeda-beda. Mungkin ada satu hal lagi yang ditanyakan Pak Imam Nawawi tadi. Untuk indikator Ustaz, egosentris anak itu selesai setelah di recovery imannya itu indikatornya ya, apa Ustaz? Indikator egosentris, ya setelah di recovery, diulang lagi penumbuhan karakter imannya, apakah terus akhirnya anak sudah bosan melakukan keliaran tadi, ya tanda kutip keliaran atau euforia? Tentu saja tidak demikian. Jadi bukan terus berarti tuntas-tas 100% kita menunggu, walaupun mungkin usianya sudah menjelang balik, tapi kok tidak tuntas-tuntas, akhirnya kita teruskan tanpa ditumbuhkan karakter belajar, kemudian tanpa ditumbuhkan karakter bakat, tidak demikian. Tentu saja ada tenggang waktu, ya tenggang waktu. Misal 0 sampai 7 tahun, ya. Kemudian ternyata sampai 7 tahun kok enggak tuntas-tuntas, padahal kita sudah melakukan semaksimal mungkin, bukan berarti terus akhirnya dilanjut lagi mungkin sampai 10 tahun hanya egosentris saja, atau mungkin sampai balik hanya egosentris, itu tidak benar. Ya, karena adanya fase-fase tadi, adanya 7 tahun mulai tamyiz, itu anak kan sudah mulai tumbuh nalarnya. Mungkin sudah ada teguran, ada aturan. Ya, ada aturan setelah dia 7 tahun walaupun mungkin belum tuntas. Ya, tentu saja pemberian aturan itu tanpa adanya hukuman. Ini. Tapi bagaimana apabila usianya yang 12 tahun tadi ukuran egosentris telah tuntas? Yaitu kita bisa melihat ini yang tahu orang tuanya, bukan gurunya, karena orang tua yang tahu anak itu sejak kecil sifat-sifatnya seperti apa. Jadi dilihat kalau memang dia itu sudah mulai tumbuh kesadaran, dia melakukan sesuatu bukan karena takut pada orang tua atau gurunya, itu antara lain sudah mulai ada tanda-tanda tumbuhnya kesadaran. Walaupun mungkin dia belum mau untuk belajar tanpa disuruh. Terus lagi dia sudah mulai mau diajak berdialog dengan orang tua, merasa nyaman, mau curhat kepada orang tua, itu pertanda egosentris sudah mulai tumpah, sudah mulai tuntas. Terus kemudian kadangkala dia tanpa disuruh sudah melakukan sesuatu yang kita anggap itu baik. Sebagai contoh, yang tadinya kalau ada adzan harus kita suruh, kadangkala ada setengah dipaksa. Setelah dituntaskan euforianya, egosentrisnya, mereka mungkin gak mau sholat apabila mereka belum balik, ya, karena belum ada tanggung jawab syariat. Maka setelah egosentris itu tuntas, antara salah satu indikatornya dia sudah mulai tanpa disuruh sudah mulai tumbuh kesadaran untuk melakukan sholat. Itu antara lain indikator-indikator tentang tuntasnya egosentris. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk Bapak Imam Nawawi tadi yang bertanya melalui chat live chat di YouTube. Baik, selanjutnya masih di live chat YouTube, pertanyaan selanjutnya datang dari Bu Mariam S. Beliau bertanya, bismillah Ustaz, bagaimana mendetoks imaji negatif anak? Semisal anak sangat tahu betul tentang hantu dari pergaulan atau sering, atau maksudnya semisal anak tahu masalah tentang hantu Ustaz, beliau mungkin takut anaknya tentang hantu dari pergaulannya bersama temannya, atau yang kedua sering dimarahi di masjid oleh orang-orang tua yang ada, mungkin takut dengan orang-orang masjid Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Bagaimana mendetoks? Detoks itu berarti menumpahkan racun-racun psikis atau psikologis akibat luka hati atau luka psikis. Antara lain misal anak ditakut-takuti dengan hantu sehingga ketakutannya itu gak hilang-hilang, atau ada trauma pada diri anak untuk pergi ke masjid karena apa? Karena sering dimarahi di masjid, ya, ketika mereka itu bermain di masjid, Padahal mereka mungkin umurnya masih di bawah 7 tahun. Apa yang kita lakukan? Kembali kepada konseling berbasis fitrah ini, bahwa konseling berbasis fitrah kita tidak terkonsentrasi kepada apa masalahnya, kemudian kita urai masalahnya, tapi kita kembali kepada potensi. Maka yang kita lakukan untuk menghilangkan trauma tadi, kita perkuat imaji positif dengan jalan apa? Kuatkan bonding, kedekatan kepada anak. Jadi misal ketika mereka ketakutan, ya anak yang masih kecil, kita peluk. Ya kita peluk bahwa Allah sayang kepada kamu nak. Allah itu lebih maha kuasa dibandingkan makhluk yang lain. Allah itu menguasai semuanya. Tentu saja hal ini kita menguatkan mahabbah. Nah, menguatkan kecintaan kepada Allah itu dengan apa tadi? Sebagaimana disebutkan, banyak-banyaklah kita mengenalkan alam semesta, kemudian mengenalkan penciptanya. Insya Allah dengan penguatan itu, ya dengan sendirinya ketakutan-ketakutan itu akan mulai berkurang-berkurang dan hilang. Tanpa kita mengurai istilahnya, menjelaskan kepada anak bahwa hantu itu enggak ada, hantu itu, anak sulit sekali untuk mudah percaya karena sudah luka. Kita cukup menguatkan kecintaan kepada Allah, menumbuhkan imaji positifnya, ya bahwa Allah maha kuat, bahwa nanti setan itu lemah, ya bahwa setan itu takut kepada orang-orang yang beriman. Setelah itu kuat, otomatis ketakutan kepada hantu akan hilang. Terus kemudian ketakutan ketika dia akan ke masjid karena pernah dimarahi, ya ada trauma. Caranya sama, ketika di masjid itu, ya kita dampingi anak tersebut. Dampingi dengan apa? Kuatkan kepada diri anak ketika anak itu di masjid, ya mumpung imaji positifnya itu apa namanya mudah melekat pada dirinya, pikiran bawah sadarnya terbuka lebar. Kita yakinkan bahwa orang-orang masjid itu baik. Antara lain dengan kita sebagai orang tua selalu mendampinginya. Oh, enggak apa-apa. Mungkin ketika dia bermain yang dulu dipukul, benar ternyata kita enggak apa-apa. Akhirnya anak akan persepsi bahwa ternyata memang tidak apa-apa. Mungkin yang memarahi hanya satu orang. Kemudian orang yang lain yang banyak juga tidak memarahi. Ini insya Allah akan bisa menghilangkan trauma tersebut. Jadi kuatkan potensi, ya insya Allah masalah itu akan hilang. Dengan analogi bahwa apabila kita mengatasi gelap, kita tidak akan membahas bagaimana gelap itu, definisinya apa, unsurnya apa, ya jenis-jenis gelap itu apa, enggak akan kita bahas. Tapi kita akan membahas tentang cahaya, yaitu potensi. Maka begitu cahaya muncul, maka dengan sendirinya gelap itu akan hilang. Ini counseling atau mengatasi trauma atau luka hati dengan berbasis fitrah, ya, yang mana konsentrasinya adalah konsentrasi pada penguatan potensi. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan khusus untuk Ibu Mariam S. tadi yang bertanya, kami ucapkan terima kasih jazakillah khairan untuk Ibu Mariam S. Baik, selanjutnya masih di live chat YouTube, kami bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Dan terima kasih pula sebelumnya kami sapa untuk Bapak Puji S. Moy dari atau abinya Umar dari Sekolah Tahfidz Ibnu Mas'ud Tangerang. Terima kasih, barakallahu fikum. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari Ibu Artati. Beliau bertanya, bismillah Ustaz, apakah boleh Ustaz menjanjikan hadiah kepada anak yang mencapai atau yang sudah mencapai target hafalan Al-Quran? Semisal jika anak sudah hafal 30 juz, dibelikan sesuatu, dan bolehkah guru juga boleh melakukan hal demikian? Silakan Ustaz. Ya. Tadi Ibu Hartati, ya, semoga Allah selalu menjaga Ibu dalam mendidik anak-anak Ibu. Bagaimana apabila kita memberikan atau menjanjikan hadiah kepada anak kita, bahwa kalau nanti sudah hafal 30 juz atau meraih prestasi tertentu akan diberikan ini atau itu? Tidak mengapa kita akan memberikan hadiah kepada anak-anak kita, ya, dengan catatan bahwa karakter imannya sudah tumbuh terlebih dahulu. Ini itu diberikan kepada anak yang sudah tamyiz, ya, karakter iman harus tumbuh terlebih dahulu. Sebagai contoh, misal anak kita SMP, itu kan sudah masa murahakoh, bahkan ada yang sudah balik. Kita boleh memberikan janji apapun kepada anak kita yang apabila mereka itu meraih prestasi, tapi dengan catatan bahwa mereka dalam menghafal Al-Quran itu penuh dengan kesadaran dan ikhlasnya sudah ada, ya, sudah tumbuh keikhlasannya atau karakter imannya, sehingga dengan hadiah itu tidak akan memalingkan niat anak tersebut. Dia akan memandang bahwa hadiah itu sebagai tanda kasih sayang dari orang tuanya. Namun apabila anak dalam menghafal itu karena tekanan, sebenarnya dia belum sadar untuk menghafal, nah, sehingga dia dengan tekanan itu karena diiming-imingi dengan hadiah, akhirnya dia menghafal sampai 30 juz karena mengejar hadiah tersebut, maka ini akan merusak niat dia. Yang dia niatnya harusnya itu ikhlas dalam menghafal Quran, akhirnya niatnya karena hadiah. Maka ini ada syarat, ya, kita boleh memberikan hadiah ini kepada anak yang sudah tamyiz ke atas, ya, itu dengan catatan kesadaran harus tumbuh-tumbuh terlebih dahulu, sehingga hadiah itu sebagai tanda kasih sayang, bukan tujuan. Namun kepada anak yang masih di bawah 7 tahun, yang masih tufulah, tidak mengapa, karena itu masih proses penumbuhan kesadaran. Maka diberinya hadiah itu akan memberikan imaji positif, ya, sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan hadiah atau memberikan harta kambing satu lembah kepada seseorang, ya, yang akhirnya orang itu datang kepada kaumnya dan ternyata orang yang diberi itu adalah ketua suku. Maka dia berteriak kepada kaumnya, menyeru kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam karena Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut miskin." Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu pemberian, dia tidak takut miskin. Ini imaji positif. Awal-awal mereka itu memang masuk Islam karena harta. Tapi setelah tumbuh kesadaran mereka, mereka masuk Islam itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, wa ta'ala bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akan bacakan pertanyaan selanjutnya sudah masuk melalui WhatsApp. Kita beralih ke WhatsApp. Silakan bagi Anda yang masih ingin bertanya, kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 089539903417. Ada pertanyaan datangnya dari pendengar radio kita FM Cirebon. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." "Pak Ustaz, anak zaman sekarang sering sekali melakukan tawuran atau berantem. Apakah disebabkan karena salah mendidik ketika anak tersebut masih kecil atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya." Terima kasih Ustaz. Dari pendengar radio kita FM Cirebon, ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada radio kita di Cirebon dan para pendengarnya, sehingga betul-betul apapun kegiatan dilakukan oleh radio itu bermanfaat bagi umat. Bagaimana dengan anak-anak sekarang yang tawuran? Hal ini sering terjadi terutama pada anak-anak usia setelah balig. Ya, kalau kita amati, mereka yang melakukan tawuran itu adalah anak-anak yang sudah balig tetapi belum akil. Lu kok dikatakan balig tapi belum akil? Mereka sudah balig secara fisik, namun mereka belum dewasa secara mental. Jadi dewasa fisik sudah, tapi dewasa mentalnya belum. Ini yang disebut dengan remaja. Jadi remaja itu adalah akibat proses pendidikan yang tidak sesuai dengan fasenya, termasuk tak indikator dari belum berhasilnya sebuah pendidikan. Itu adalah munculnya remaja, yaitu munculnya fase di mana anak-anak secara fisik itu sudah dewasa, namun secara mental mereka belum dewasa. Ini yang sering melakukan tawuran adalah usia-usia remaja tersebut. Biasanya usia-usia SMA, usia-usia atau SMK. Nah, apakah hal tersebut merupakan efek dari pendidikan masa lalu yang tidak baik? Perlu kita ketahui bahwa antara tadi kita bahas tentang adanya egosentris ketika masa kecil. Egosentris yang tidak tuntas itu akan terbawa seumur hidup, bahkan sampai tua sekalipun kalau gak tuntas tetap ada dalam bentuk inner child. Nah, anak yang egosentrisnya tidak tuntas, sebagai contoh, ada anak yang waktu kecilnya itu mungkin kinestetik, mungkin dia tipenya tipe commander yang suka sekali mungkin mukul temannya atau memprovokasi atau ingin mempengaruhi temannya. Akhirnya muncullah pertengkaran Pertengkaran anak kecil itu antara lain disebabkan apa? Mereka ingin mempertahankan pendapatnya. Mereka ingin mempertahankan hak atau prinsipnya. Akhirnya muncul pertengkaran. Nah, karena pertengkaran itu waktu kecil, orang tua tergesa-gesa langsung mengadabkan mereka, padahal ego mereka harusnya dituntaskan terlebih dahulu. Akhirnya ego itu enggak tuntas, terbawa sampai remaja. Ketika remaja, mereka sudah balik, fisiknya sudah kuat, merasa mampu, akhirnya tumpah di situ, jadilah dia tawuran. Kalau mereka ditanya, kenapa Anda tawuran? Ya, sebagian mereka ada yang mengatakan, karena dulu waktu aku kecil, ingin bertengkar selalu dimarahi dan ditekan-tekan. Akhirnya sekarang ada kesempatan, saya tumpahkan. Jadi, antara lain ya, antara lain, salah satu faktor bahwa penyebab munculnya kenakalan pada remaja itu, antara akibat dari tidak tuntasnya egosentris waktu kecil dan munculnya imaji negatif ketika mereka masih kecil. Nah, oleh karena itu, mumpung anak-anak kita masih kecil, mereka bertengkar, insya Allah tidak sebahaya ketika mereka sudah remaja. Ketika anak umur 5 tahun bertengkar, mereka tidak akan saling membunuh. Ketika selesai bertengkar, mereka akan segera akur, akrab, dan melupakan pertengkaran tersebut. Itu anak kecil. Mumpung mereka masih belum dicatat dosa-dosanya, pena catatan amal masih diangkat, Allah saja tidak Allah tidak mencatat dosa mereka, tidak menganggap mereka itu berbuat nakal atau berbuat maksiat. Kenapa kita menganggap mereka itu berbuat nakal? Itu sebenarnya kenakalan anak yang masih kecil, yang egosentris itu adalah potensi mereka, cuma belum tampak buahnya. Maka kita perlu mengamati sikap-sikap anak itu, tidak selamanya bahwa yang dilakukan anak itu, walaupun mungkin di mata, dari kacamata orang tua itu seperti nakal, tapi kita harusnya meyakini bahwa diri anak merasa dirinya tidak nakal. Terus kadangkala ada orang tua yang khawatir, kalau kecilnya seperti itu bertengkar terus, berarti seumur hidup akan terlalu bertengkar. Tidak, ada namanya karakter perkembangan. Begitu anak 7 tahun, itu otak kirinya mulai tumbuh, nalarnya mulai tumbuh, dan maka disebut fase tamyiz. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka sifat pertengkaran yang kecil sudah tuntas, insya Allah tidak akan berkembang. Apalagi setelah 10 tahun, sudah ada pukulan ketika mereka masih melanggar. Ini akan membuat mereka lebih tenang lagi, asal egosentris waktu kecilnya sudah tuntas. Tapi kalau egosentris tidak tuntas, maka bisa jadi meledak kapanpun, mungkin ketika remaja atau mungkin ketika mereka sudah dewasa. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan khususnya untuk tadi ibu yang bertanya yang tidak menyebutkan namanya, dari pendengar radio FM, radio kita FM Cirebon. Baik, selanjutnya kita beralih kembali ke pertanyaan di live chat YouTube, karena banyak sekali ini yang sudah mengantri, yaitu dari Ummu Ishka di Binong, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bahayakah Ustaz karakter yang ada pada anak yang suka ngoceh sendiri atau ngomong sendiri Ustaz? Kadang murojaah, kadang bercerita, kadang menyanyi-nyanyi sendiri Ustaz. Usia anak tersebut 4,5 tahun. Apakah hal ini perlu diwaspadai Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, Masya Allah ya, anak yang hebat ya, anak dari Ummu Iska. Semoga Allah menjaga Ummu dan anak-anak agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Jadi anak usia 4 tahun kadang bicara sendiri ya, kadang murojaah, membaca, itu suatu kenormalan, tidak masalah. Kalau kita amati karakter anak yang suka bicara sendiri, itu biasanya memiliki gaya belajar, yaitu mendengar, gaya belajarnya auditori. Anak yang auditori, kalau dia belajar itu cenderung telinganya harus mendengar. Kalau dia membaca, biasanya bacanya keras, sehingga telinganya mendengar, dia akan paham. Kalau dia menghafal, dia menghafalnya dengan bunyi keras, agar telinganya bisa mendengar. Nah, maka tidak mengapa hal ini. Ya, amati saja ya, karakter-karakter anak. Jadi intinya, untuk anak usia 0-7 tahun itu sebenarnya tidak ada anak nakal. Ya, kenakalan anak itu sebenarnya adalah potensi pada diri anak yang belum tampak buahnya, atau jeritan hati anak yang tidak bisa dituntaskan oleh anak tersebut. Jeritan hati akibat apa? Tekanan-tekanan, akhirnya anak itu beruntak, itu akhirnya muncul kenakalan. Ya, dua kemungkinan ini. Maka dalam mengatasi ya, kenakalan pada anak usia 0 sampai 7 tahun ini, kita amati itu tadi. Apabila ternyata tidak ada tekanan pada diri anak, tidak ada luka batin ya, tidak ada jeritan hati anak, maka apa yang dilakukan anak itu adalah potensi yang belum tampak buahnya. Tapi apabila ada tekanan-tekanan ya, dari PAUD sudah TK selalu dipaksa-paksa untuk belajar pada dia ingin bermain, itu bisa memunculkan jeritan hati yang nanti bentuknya berupa beruntaknya anak, berupa kenakalan. Maka solusinya ya tekanan itu dikurangi. Ya, tekanan itu dikurangi, ya anak kita sering peluk, kita perhatikan, kita puji, ya kita isi tangki cintanya sehingga dia merasa nyaman. Ya. Nah, jadi tidak masalah ya untuk Usmu Iska, ya dampingi saja anak tersebut, ya selama tidak membahayakan dia, ya selama tidak membahayakan orang lain, dampingi saja anak itu. Tidak ada kata pembiaran dalam pendidikan, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tadi dinaiki cucunya, punggungnya dinaiki oleh cucunya itu bukan dibiarkan. Nabi itu mendampingi, membersamai, menunggu, bukan membiarkan. Jadi sering sekali salah tafsir ya untuk usia 0 sampai 7 tahun adalah usia pembiaran, itu salah. Yaitu usia penuntasan egosentris dan penumbuhan imaji positif, tapi dengan pembersamaan, bukan pembiaran. Demikian wa ta'ala bisawab. Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya, datangnya dari Ibu Hasanah Erawati. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana menghadapi anak yang suka iri dengan temannya yang memiliki barang-barang atau mainan yang lebih bagus atau fasilitas yang lebih mewah dibandingkan dirinya? Silakan Ustaz. Ya, bagaimana menyikapi sifat iri anak-anak jika melihat temannya mungkin diperlakukan berbeda atau memiliki mainan yang lebih bagus? Kalau itu usia 0 sampai 7 tahun normal, karena masa-masa penuntasan egosentris dan dia merasa bahwa dia paling penting gitu. Itu tidak masalah, ya. Namun apabila itu terjadi kepada anak yang sudah tamyiz, itu berarti pertanda bahwa egosentris dia belum tuntas, karakter iman belum tumbuh. Maka diulang kembali karakter imannya, bahwa kalau ternyata usianya sebagai contoh sudah SMP masih punya iri seperti itu tidak dibenarkan. Perlu adanya kedekatan kepada anak tersebut, ya, penjelasan dengan lemah lembut bahwa sifat iri itu tidak baik, ya. Ajarkan tentang iri yang dibolehkan dalam syariat agama Islam ini. Kemudian apabila anaknya usia tamyiz ya 7-10 tahun, ya, itu sudah mulai bisa diajak bernalar, itu pun juga dengan pendekatan yang lembut, ya. Namun terlebih dahulu dengan pemberian empati kalau dia masih tamyiz. Jelaskan kepada dirinya ya bahwa bisa kok, tidak harus bermain dengan yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin kita dorong anak-anak kita untuk memanfaatkan mainan yang ada. Namun apabila anaknya masih kecil ya di bawah 7 tahun, itu dengan nasihat apun enggak mempan karena dia belum tamyiz. Ya, dan lagi dia masih ingin dirinya dituntaskan egonya, dia paling penting. Maka untuk di bawah 7 tahun enggak bisa dengan nasihat-nasihat, cukup dengan perhatian, cukup mungkin diimbangi dengan pujian kepada dirinya, ya. Dia makin banyak dipuji, makin banyak diisi tangki cintanya, makin banyak dibersamai, dipeluk, dicium, ya. Akhirnya anak merasa disayangi, insya Allah rasa irinya akan berkurang. Demikian, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir Ustaz, dan silakan disambung nanti dengan kesimpulan singkatnya. Pertanyaan datangnya dari Ibu Preti Rima. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mulai kapankah anak boleh diajarkan doa-doa harian Ustaz? Mungkin ini adalah doa-doa dan terkait adab Ustaz. Bolehkah sejak dini? Silakan Ustaz. Ya, mulai kapan anak mulai diajarkan tentang doa-doa? Ini sudah terkait dengan ilmu. Ya, terkait dengan ilmu, padahal kita tumbuhkan iman dulu sebelum ilmu. Lah kapan akan diajarkan ini? Setelah karakter imannya tumbuh, kesadaran tumbuh, kecintaan terhadap ibadah itu tumbuh. Terutama kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah itu sudah tumbuh. Sebagai contoh misal, anak usia 5 tahun ternyata kecintaan kepada Allah tumbuh dan dia ingin sekali untuk menghafal doa-doa tersebut karena ketertarikannya. Itu tidak mengapa masalah. Ya, keinginan itu menunjukkan bahwa kesadaran sudah tumbuh. Namun secara batas usia, sebagaimana disebutkan dalam karakter perkembangan, yaitu 0-7 tahun itu adalah fase-fase penumbuhan keimanan. Maka kalau menurutkan fase itu dimulai usia 7 tahun. Jadi secara umum ya, berdasarkan fase itu dimulai usia 7 tahun, sebab usia 7 tahun itu sudah mulai penumbuhan karakter belajar ya, sudah diperintah sholat ya, sudah adanya pelatihan adab ini. Namun sebelum itu masih penumbuhan kecintaan. Namun apabila ternyata kecintaannya tumbuh lebih awal, walaupun mungkin usianya masih 4 tahun, kesadarannya sudah tumbuh, kemudian dia minta ya dan ingin sekali untuk menghafal, ya ini karunia dari Allah. Kita fasilitasi, kita ajarkan kepada mereka. Demikian wallahu taala alam bisawab. Silakan dilanjut dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Kesimpulannya, jadi kepada Bapak Ibu semua, para pendidik, para orang tua, bagaimana pendidikan 0-7 tahun ini berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa usia seperti usia ini sejatinya adalah usia belum diperintah sholat. Ya, karena Nabi bersabda muru auladakum bisholah wa ma'abna usab yasinin. Perintahkan anakmu sholat ya, ketika mereka berumur 7 tahun. Ini hadis Nabi. Bukan tanpa hikmah atau alasan kenapa kok Nabi itu memerintahkan ketika usia 7 tahun. Ya, dan itu wahyu. Antara hikmahnya, sebelum mereka diperintah sholat, ditumbuhkan kecintaan terlebih dahulu. Ini. Maka usia ini adalah sebenarnya adalah usia membahagiakan anak. Ya, jadi usia 0-7 tahun itu adalah usia membahagiakan anak dengan menuntaskan egosentris mereka sehingga muncul emosi positif. Nah, kalau anak usia ini tidak bahagia, itu akan terjadi luka batin dan terbawa sampai dewasa. Dan nanti ada efek karakter-karakter yang muncul yang tidak baik pada usia dewasa, yang akhirnya disebut orang tua yang masa kecilnya kurang bahagia, karena orang tua tapi ternyata perilaku-perilakunya yang masih menyimpang seperti kanak-kanak ini. Dan masa ini adalah masa pondasi ya, masa penumbuhan hati ya, masa penumbuhan hati ya, masa kekuatan keimanan. Dan tidak tampak indah dari luar anak seperti ini. Mungkin ditanya hafalannya masih belum banyak, tapi harapannya setelah karakter iman ini tumbuh, anak akan beriman kepada Allah seumur hidupnya. Itu harapan kita. Karena keimanan ini betul-betul melekat pada pikiran bawah sadar anak. Dan itu masa emas ini adalah masa emas di mana pikiran bawah sadar terbuka lebar. Perkara-perkara goib tentang keimanan ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Demikian yang anak sampaikan ya, yang benar dari Allah SWT, yang salah dari anak pribadi dan syaitan. Semoga Allah SWT mengampuni, dan kemudian Allah SWT membimbing kita semua di dalam mendidik generasi-generasi kita ini sehingga menjadi generasi yang terbaik pada zamannya nanti. Wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi